Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Akhwana fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih pada pembahasan tentang fi'il-fi'il yang mu'rab. Sebagaimana sudah kita pelajari, al-fi'lul mudhari'ul mu'rab, fi'il mudhari' yang mu'rab, bisa jadi dia marfu', bisa jadi mansub, dan bisa jadi apa? Majzum. Dan semua fi'il mudhari' itu mu'rab, kecuali apabila bersambung di akhirnya dengan apa, nunul inas, atau bersambung dengan nunut taukid. Adapun fiil madhi, demikian pula fiil amr, maka tidak ada yang mu'rab, akan tapi semuanya adalah mabni. Semua adalah mabni pada fiil madhi dan juga fiil amr. Demikian pula pada halaman yang ke-24 kita sudah menyelesaikan tiga macam fi'il mudhari' yang mu'rab. Ada tiga macam fi'il mudhari' yang mu'rab. Yang pertama adalah fi'il mudhari' sahihul akhir. Yang kedua al-af'alul khamsah. Dan yang ketiga fi'il mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' sahihul akhir, ketika dia marfu', tanda marfu'nya adalah dhammah. Dicontohkan di situ apa? Yashrobu. Ketika mansub, tanda mansubnya fathah. Contohnya di situ lan yashroba. Ketika majzum, tanda majzumnya adalah sukun. Contohnya adalah lam yashrob. Nah, perubahan inilah dari yashrobu, yashroba, dan yashrob yang dinamakan dengan al-i'rab. Demikian pula al-af'alul khamsah yang kedua, ketika marfu', tanda marfu'nya adalah subutu an-nun, yadhabani, atau contoh lainnya tadhabani, atau mungkin yadhabuna, tadhabuna, atau tadhabina. Lima macam dari fi'il al-af'alul khamsah. Marfu, tanda marfu'nya adalah subutun nun, tetapnya nun. Ketika mansub menjadi lan yadhaba, tanda mansubnya adalah hatfun nun, dihilangkan nunnya. Yang tadinya yadhabani, kemudian dihilangkan nunnya. Ketika majzum, maka dihilangkan pula nunnya menjadi lam yadhaba. Demikian pula fi'il af'al khamsah yang lainnya bisa dikiaskan. Lam yadhaba, lam tadhaba, lam yadhabu, lam tadhabu, lam tadhabi. Lam apa? Tadhabi. Ini yang majzum, demikian juga yang mansub dengan hatfu nun. Kemudian mutal akhir, ada tiga macam: mutal waw, mutal ya, dan mutal al-alif. Kalau kita lihat, semuanya adalah sama, tanda marfu', tanda mansub, dan tanda majzumnya dari tiga macam fi'il mudhari' mu'tal ini, baik itu mu'tal waw, mu'tal ya, atau mu'tal alif. Tanda marfu'nya sama semuanya, tanda mansubnya sama semuanya, tanda majzumnya sama semuanya, kecuali satu. Kecuali apa? Satu, ketika dia mu'tal apa? Mu'tal alif. Kondisinya mansub, maka tanda mansub adalah fathah muqaddarah. Yang lainnya fathah dohiroh. Yang ini apa? Fathah muqaddarah. Yang lainnya sama, ketika marfu' dhammah muqaddarah. Ketika majzum, hatful akhir. Jadi ketika antum mau mengapalkan, apalkan satu ini saja. biasanya kalau mansub itu kan dengan alif, dengan fathah, ya kan? Tapi kalau mu'tal alif fathah muqaddarah, yang lainnya sama, dhammah muqaddarah kalau marfu', kemudian majzum hatful akhir, dibuang huruf akhirnya, yaitu dibuang huruf ilahnya, lam yad'u, lam yahdi, lam yardo. Bisa dipahami sampai sini? Kemudian kemarin kita sudah mengerjakan bersama tamrin latihan yang pertama, ij'al ma ya'ti mansuban wa majzuman, jadikan fil-fil mudhari' jibwa ini menjadi mansub dan juga menjadi majzum. Kita lanjutkan latihan berikutnya, majzijil marfu'a wal mansuba wal majzuma wa alamati kulli minhuma. Bedakanlah kalimat-kalimat di bawah ini, yaitu fil-fil di bawah ini, apakah kondisinya itu marfu', apakah mansub, dan apakah majzum, dan tanda masing-masingnya. Kalau kita katakan marfu', tanda marfu'nya apa? Kalau kita katakan mansub, tanda mansubnya apa? Kalau kita katakan majzum, tanda majzumnya apa? Yang penting dipahami dulu apa perintahnya. Jadi di situ ada fi'il, kemudian kita suruh menentukan itu i'rabnya apa, kan itu. Kita kerjakan sama-sama. Yang pertama, yusolli. Tentu ini semua yang disampaikan adalah fi'il mudhari'. Dan tidak bersambung fi'il mudhari' tersebut dengan apa? Nun taukid atau nun inas. Karena kalau bersambung dengan nun taukid ataukah nun inas, maka dia mabni. Tentu yang di sini semua adalah fi'il mudhari. Yusolli fi'il mudhari. I'rabnya apa di sini? Yusolli marfu. Kenapa kita katakan marfu? Karena tidak ada lam dan juga tidak ada lan. Tidak ada lan yang membuat dia mansub, ataukah pula tidak ada lam yang menyebabkan dia majzum. Berarti dia apa? Marfu. Kemudian pertanyaannya, tanda marfu'nya apa ini? Yusolli dhammah muqaddarah, karena fi'il mudhari' apa? Mu'tal apa? Mu'tal, mu'tal ya. Yusolli mu'tal, mu'tal ya. Sehingga ini marfu', kalau kita jadikan mansub menjadi apa? Lan yusolliya. Lan yusolliya. Tanda mansubnya adalah fathah. Ketika kemudian majzum menjadi apa? Lam, lam yusolli, hatful akhir. Jadi lan yusolliya dan juga lam yusolli. Yusolliya, kalau dia majzum, lam yusolli, ini lam yusolli, huruf terakhirnya adalah lam, lam yusolli. Lam yusolli majzum, tanda majzumnya apa? Hatu, hatul akhir. Baik, berikutnya fa'in lam taf'alu, maka apabila kalian tidak melakukannya. Fa'in lam taf'alu, taf'alu ini fi'il madhi atau fi'il amr? Fi'il mudhari. Kemudian i'rabnya apa? Taf'alu majzum karena ada lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa tanda jazmnya? Hatfunun. Taf'alu majzum, tanda majzumnya adalah hatfunun. Ketika marfu' menjadi apa? Kalau marfu' dimarfu'kan, taf, taf'aluna. Jadi itu marfu'nya taf'aluna, tanda marfu'nya adalah subutun nun. ketika majzum taf'alu. Demikian pula ketika mansub apa? Taf'alu. Apa tanda mansubnya? Hatfu, hatfu nun. Ini sama. Dan ternyata ada pada nomor 3. Walan taf'alu. Walan taf'alu. Taf'alu di situ apa i'rabnya? Walan taf'alu mansubun. Tanda mansubnya hatfu nun karena al-af'alul khomsah. Karena al-af'alul khomsah. Taf'aluna yaf'aluna. Ya kan? Taf'ala yaf'alani taf'alani taf'alina. Yang berikutnya alam taro. Taro di situ fi'il mudore. Apa i'rabnya? Majum karena ada alam. Jadi alam itu nanti sama dengan lam, yaitu menjazmkan fi'il mudore setelahnya. Nah, cuma ditambah alif jadi alam, sama dengan lam kemudian alam. Tidakkah taro engkau melihat? Berarti di sini adalah taro fi'il mudore yang majum. Apa tanda majumnya? Hatful akhir karena dia fi'il apa? Mudore mutal akhir yaitu mutal a mutal alif. Sehingga ini marfu'nya adalah taro dengan ada alif huruf ilah taro. Kemudian mansubnya apa? Lantaro. Lantaro. Lantaro tanda mansubnya apa? Fathah muqaddaro karena dia fi'il mudhari mu'tal alif. Lantaro. Ya'kuluna berikutnya. Ya'kuluna ini fi'il mudhari apa i'rabnya? Marfu. Apa tanda marfu'nya? Subutunun karena fi'il mudhari apa? Al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah. Ya'kuluna fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi subutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Itu kalau mau diarabkan. Ya'kuluna fi'l mudhari' marfu', tanda marfu'nya subutun nun karena dia af'alul al-af'alul khamsah. Ya'kuluna. Mereka banyak laki-laki sedang makan. Kalau kita jadikan mansum jadi apa? Lan ya'kulu. Itu enggak ada di bagan yang ada wawu nunnya. Lan ya'kulu. Kalau mansum apa? Lam ya'kulu. Sama. Hatfu apa? Hatfu nun. Lan ya'kulu mansub. Kalau majum ya lam ya kulu sama. Dengan membuang huruf nun. Berikutnya alam yaj'al. Tidakkah mereka tidakkah dia membuat? Yaj'al di sini apa i'rabnya? Majum. Kenapa kok majum? Ada alam. Jadi yaj'al fi'lun mudhari'un fi'l mudhari' majumun majum bi alam. Majum karena ada alam. Jadi yaj'al fi'lun mudhari'un majumun bi alam. Wa 'alamatu jazmihi tanda jazmnya apa? As-sukun. Kenapa tanda jazmnya sukun? Karena fi'il mudhari sahihul akhir. Karena dia fi'il mudhari sahihul akhir. Kalau marfu yaj'alu. Kalau mansub apa? Yaj'ala. Nah, jadi yaj'alu marfu'nya, kemudian mansubnya yaj'ala, lan yaj'ala, majzumnya ini alam yaj'al, alam yaj'al. Jadi pertama kali kita harus tahu ini fi'il mudhari jenisnya apa? Apakah mutal akhir, sa'il akhir, atau al-af'alul khamsah? Baru kemudian kita bisa menentukan apa tanda marfu'nya, mansubnya, atau majzumnya. Tukadzibani, mansub atau marfu' atau majzum? Marfu'. Kenapa kita katakan marfu'? Karena tidak ada yang menasabkan dan menjazmkan. Dan ini pola yang seperti ini belum disampaikan pada pelajaran sebelumnya, karena ini madhinya adalah kadzaba, kemudian mudhari'nya yukadzibu. Jadi termasuk sulasi mujarrad, tiga huruf yang ada tambahan. Fa'ala yufa'ilu, kadzaba yukadzibu. Tapi di sini ada tambahan alif dan nun, menunjukkan ini adalah termasuk al-af'alul khamsah. Karena pola yang seperti ini belum ada percontohan atau contohnya pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya kan? Pada al-af'alul khamsah itu masih sulasi mujarrad, masih tiga huruf, yaitu apa yaf'alu, yaf'ilu, dan yaf'ulu. Kalau yufa'ilu belum ada. Al-muhim ini adalah fi'il mudhari' termasuk apa? Al-af'alul khamsah, yukadzibani. Kalian dua orang apa berdusta. Kalau kita mau kasih lengkap dari tukadzibani ini apa? Tukadzibani yukadzibani, ya kan? Kemudian tukadzibuna, terus yukadzibuna, dan tukadzibina. Tukadzibina. Jadi ini wazannya adalah fa'ala yufa'ilu. Dengan distasid nunnya. Kemudian pada tasrifan mudhari'nya nanti kan ada yang yufa'ilu, yufa'ilani, dan seterusnya, sehingga ada yang apa? Yukadzibuna. Jadi yukadzibuna, tukadzibuna, kemudian apa? Yukadzibani, tukadzibuna, dan tukadzibina. Al-muhimnya adalah fi'il mudhari' yang apa? Marfu', termasuk al-af'alul khamsah. Berarti tanda marfu'nya atau apa kalau al-af'alul khamsah? Subutun nun. Kemudian ketika mansub jadi apa? Lan tukadziba. Apa tanda mansubnya? Hatfu, hatfu nun, dihilangkan nunnya. Ketika majzum lam tukadziba. Apa tanda jazmnya? Hatfu nun, membuang nun. Berikutnya lan tanalu. Kalian tidak akan memperoleh. Lan tanalul birra hatta tungfiqu mimma tuhibbun, dalam ayat. Kalian tidak akan memperoleh mendapatkan albir, yaitu kebaikan atau ketakwaan, sampai kalian apa menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Di sini lan tanalu tentu tanalu adalah fi'il apa? Mudhari. Apa i'rabnya? Mansub atau majzum? Mansub karena ada lan, Jadi tanalu fi'lun mudhari'un mansubun bi lan. Wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya apa? Hadfun nun. Kenapa tanda mansubnya hadfun nun? Karena termasuk al-af'alul khamsah. Nah. Ketika marfu apa? Tana luna. Tana luna. Tanda marfu'nya adalah subutun nun. Berikutnya lam yalid. Apa i'rab dari yalid? Majumun. Kenapa kita katakan majum? Karena ada lam yang menjazmkan. Tinggal sekarang tanda jazmnya apa? Sukun. Karena fi'il mudhari' apa? Sohiul akhir. Jadi yalidu, lan yalida, dan lam yalid. Kalau mansubnya lan yalida, marfu'nya yalidu. Berikutnya adalah yas'a. Fi'il mudhari' apa i'rabnya? Marfu'. Kenapa kok marfu'? Karena tidak ada pemansub dan penasob, atau karena tidak ada penasob dan juga tidak ada penjazm. Apa tadi? Tidak ada penasob dan tidak ada penjazm, sehingga dia marfu yas'a. Kalau dia marfu, apa tanda marfu'nya? Dhammah muqaddarah, karena dia fi'il mudhari apa? Mu'tal akhir, yaitu mu'tal al-alif. Sehingga kalau dia mansub lan yas'a, apa tanda mansubnya? Mutal alif fathah muqaddarah. Kalau dia majzum lam yas'a, apa tanda mansubnya? Hadful akhir. Berikutnya alam yahdi. Alam yahdi. Yahdi fi'il mudhari, apa i'rabnya? Majzum. Kenapa kok dia majzum? Karena ada alam. Jadi kalau mau bahasa i'rabnya, yahdi itu fi'lun mudhari'un majzumun bi alam. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya apa? Hadful akhir. Li'annahu fi'lul mudhari' mu'tal akhir, yaitu mu'tal apa? Mu'tal ya. Sehingga kalau dia mu'tal ya, kalau dia mansub jadi apa? Lan yahdiya. Lan yahdiya, tanda mansubnya adalah fathah. Fathah apa dhammah? Fathah. Yakin? Alhamdulillah kalau yakin. Walam tardo. Walam tardo. Apa i'rabnya tardo? Majum. Jadi tardo adalah fi'lun mudhari'un, fi'l mudhari' majzumun bilam. Dia majum karena ada lam. Wa alamatu, dan tanda jazmi jazmnya apa itu tardo? Hadfu akhir. Li'annahu fi'l mudhari' mu'tal akhir, yaitu mu'tal apa? Mu'tal alif. Sama dengan yas'a, mu'tal alif. Sehingga mansubnya apa? Lan tardo. Apa tanda mansubnya? Fathah muqaddarah. Kalau dia marfu apa? Tardo. Apa tanda marfunya? Dhammah muqaddarah. Pinter kabeh. Tasma'ina. Tasma'ina. Coba Mas Nuri. Tasma'ina apa i'rabnya? Marfu. Kenapa Mas Nuri tasma'ina marfu? Kenapa kok dia marfu dulu? Kok bukan mansub dan bukan majrur, Mas Arif? Tidak ada penasob dan penjazem. Nah, tinggal sekarang kemudian tanda marfu'nya. Apa tanda marfu'nya tasma'ina? Subutun nun. Kenapa tanda marfu'nya subutun nun? Karena fi'il mudhari' al-af'alul khamsah. Alhamdulillah benar semua, nilainya 100 semua. Jadi apa ini latihan dan merupakan praktek. Kuncinya adalah pertama tentukan ini betul-betul fi'il mudhari. Kemudian lihat ada penasob atau penjazemnya atau tidak. Kalau tidak ada, berarti dia i'rabnya adalah marfu. Kalau ada lan, berarti setelahnya mansub. Kalau ada lam atau alam, berarti apa? Majzum. Tinggal dipilih saja satu dari tiga itu. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan atau ada. Lantana lu tadi, ini juga fi'il mudhari yang nala yanalu. Madinya adalah nala, mudhari'nya yanalu. Seperti soma yasumu tapi beda. Nala yanalu sehingga ada tanalu. Itu urusannya panjang kalau masalah sorof ya. Tidak bisa sembarangan. Fi'il mudhari yang dia sahihul akhir bisa menjadi al-af'alul khamsah. Saya ulangi, fi'il mudhari yang sahihul akhir tentu bisa dia menjadi af'alul khamsah seperti yashrobu. Af'alul khamsahnya apa? Yashrobuna, tasrobuna, terus apa? Yashrobani, tasrobani, tasrobina. Kalau mu'tal akhir, yada'u, yahdi, yardo, bisa enggak dia menjadi al-af'alul khamsah? Jawabannya bisa. Bentuknya seperti apa? Belum saatnya. Nah. Khawatir janjian sampaikan malam ini, wah tambah mumet. Jadi al-af'al khamsah itu adalah ketika apa? Ada tambahan alif nun, ya nun, dan juga ya apa? Waw dan nun. Yang menunjukkan pelakunya adalah dua ataukah banyak ataukah satu wanita. Nah, kita lanjutkan al-adawatun nasibah. Al-adawatu an-nasibah, alat-alat untuk menasobkan fi'il mudhari. Alat-alat untuk menasobkan fi'il mudhari. Artinya, kalau ada salah satu dari al-adawatun nasibah ini, maka bisa dipastikan fi'il setelahnya i'rabnya adalah majzum marfu, Pak Udi, mansub. Nah, jadi sehingga dikatakan al-adawatun nasibah, alat-alat untuk menasobkan. Di situ ada tujuh, akan diterangkan dengan contohnya oleh muallif. Yang pertama adalah an. An itu kalau mau diartikan akan. Dicontohkan di situ ana uridu an adhaba. Ana saya uridu ingin an adhaba untuk pergi. Ingin untuk pergi. Sahihnya di sini adalah an adhaba. adhaba fi'il apa? Fi'il madhi apa mudore? Fi'il mudore madhi. Madhi ya dia mabni gitu. Adhaba fi'lun mudore. Pertanyaan berikutnya, apa i'rabnya? Mansubun. Kenapa kok mansub? Karena ada penasab yaitu an, kan gitu. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Fi'l mudhari' yang mansub karena ada an. Wa 'alamatun nasbihi, tanda mansubnya apa kalau begitu? Yaitu fathah karena fi'l mudhari' apa termasuk sahihul akhir. Nah, ini kan awalnya alif. Nah, bisa nanti yadhaba, bisa tadhaba, bisa nadhaba. Karena fi'il mudhari' itu kalau sahih akhir diawali dengan anaitu, alif, nun, ya, dan ta. Tinggal nanti kalimat sebelumnya menyesuaikan. Kalau engkau berarti anta turidu antadhaba. Ya kan? Anta engkau turidu ingin antadhaba. Nah. Kalau nahnu kami nahnu nuridu an nadhaba. Di situ ada dua fi'il mudhari', yaitu uridu dan adhaba. Kalau uridu itu juga fi'il mudhari'. I'rabnya apa? Uridu. Mansub, marfu' atau majzum? Marfu'un karena enggak ada didahului oleh penasab atau penjazm, kan gitu. Sehingga dia i'rabnya adalah marfu'. Uridu, saya ingin. Tanda marfu'nya dhammah karena sahihul akhir. Ternyata ada di situ tulahnya nahnu. Nahnu nuridu an narji'a. Kami ingin untuk kami itu apa? Kembali. Nahnu nuridu an narji'a. Kalau kita ganti ana berarti apa? Ana uridu an arji'a gitu. Kalau anta, anta turidu antarji'a. Nah. Sayanya di sini adalah an-narji'a. Narji'a fi'lun mudhari'un, apa i'rabnya? Mar mansubun. Wa alamatun nasbihi apa tanda mansubnya? Fathah karena sahihul akhir. Tinggal dikiaskan dengan fil-fil yang apa lokomsah atau mu'tal akhir kan gitu. Nah, cuman di sini yang dikasih contoh oleh mu'alif supaya gampang fil mudhari' sahihul akhir. Nah, sehingga nanti bisa diganti. Yang berikutnya yang nomor dua adalah lan. Lan itu bisa diartikan tidak atau belum. Contohnya adalah lan yang jaha al kaslanu, tidak akan berhasil atau tidak akan lulus al kaslanu apa? Orang yang malas atau pemalas. Sahihnya di sini adalah yang jaha. Yang jaha di situ fi'il apa? Mudhari. Apa i'rabnya? Mansub karena ada lan. Jadi yang jaha fi'lun mudhari'un mansubun bi lan. Wa alamatun nasbihi, tanda nasabnya apa? Fathatun karena fi'il mudhari' sahihul akhir. Pertanyaan berikutnya, Al-Kaslanu. Itu termasuk. Tahu, tahu pertanyaannya berarti. Ana mau tanya ini isim atau fiil? Berarti didahului oleh jawaban. Al-Kaslanu adalah isim. Tanda isimnya apa situ? Alif dan lam. Pertanyaan berikutnya, Al-Kaslanu apa i'rabnya? Marfu, mansub atau majrur? I'rabnya adalah marfu. Apa tanda marfu-nya? Dhamma. Kenapa tanda marfu-nya dhamma? Termasuk isim apa? Satu dari sembilan isim, isim mufrad. Jadi Al-Kaslanu disebut marfu, karena dia isim. Tanda marfu-nya adalah dhamma karena isim mufrad. Berikutnya, lan nu'mina laka, kami tidak beriman, tidak percaya laka kepadamu. Asyahid di sini adalah nu'mina. Nu'mina fil mudhari, apa i'rabnya? Mansubun bilan, mansub karena ada lan. Tanda mansubnya fathah, karena fil mudhari apa? Sahihul akhir. Yang nomor tiga adalah idzan. Idzan, kalau begitu. Kalau begitu, apa bahasa jawabnya? Nek ngono. Idzan kalau begitu. Menawi mengaten, mekaten. Contohnya adalah idzan tangjaha. Kalau begitu engkau apa tangjah tadi? Lulus atau berhasil. Sahihnya adalah tangjaha, apa i'rabnya? Mansubun, karena ada idzan. Tanda mansubnya fathah karena fil mudhari' mu'tal sahihul akhir. Idzan tas'ada, kalau begitu engkau akan bahagia. Tas'ada fil mudhari', apa i'rabnya? Mansubun karena ada idzan. Tanda mansubnya fathah karena sahihul akhir. Idzan taslama, kalau begitu engkau akan selamat. Taslama fil apa? Mudhari. I'rabnya apa? Mansubun karena ada idzan. Tanda mansubnya fathah karena sahihul akhir. Di sini mayoritas dicontohkan dengan sahihul akhir. Ada satu nanti yang tidak termasuk lahir, yaitu illa liya'budu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kok bingung mau tanya apa? Jawab, jawab dengan senyuman. Yang an tidak harus, bisa di awal, tidak harus didahului oleh fiil terlebih dahulu, bisa di awal. Bisa di awal. Kalau contoh-contoh lainnya kan di awal. Kalau an ini didahului fi'il yang lain, tapi bisa di awal kan. Tidak harus ana uridu an adzab. Yang lain enggak ada. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fiikum.